Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai atau syarah daripada ucapan al-muallif berkaitan bahwasannya musuh-musuh al-tauhid mereka ternyata memiliki ilmu-ilmu yang banyak dan bahkan memiliki kitab-kitab serta hujah-hujah yang mereka lontarkan. Namun barakallahu fikum, semuanya itu akan ditepis oleh ahlus sunnah wal jamaah, akan ditepis oleh ahlul haq, karena Allah subhanahu wa ta'ala Naam telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara kejelekan dari kebaikan. Naam. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd. Yaitu Allah Subhanahu wa taala hendak Naam akan memisahkan, memilah dan memilih yang jelek itu dari kebaikan dan akan menjadikan kejelekan itu sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Dalam artian, enam kejelekan itu akan ditampakkan dan akan dijauhkan. Barakallahu fikum, seperti itu. Allah Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala, syarah beliau terhadap ucapan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, kata beliau di sini. Naam, walillahi fi dzalikal hikmah, dan hanya milik Allah lah, atau hanya Allah Subhanahu wa taala berkaitan masalah perkara tersebut itu ada hikmahnya. Min ajli an yatabayyana as-sadiq minal kadzib. Kemarin sudah kita baca ini ya. Naam. Berikutnya kata beliau, kita ulang sedikit, walau la dzalika lakana an-nas kulluhum yattabi'una al-anbiya. Walau fi adh-dhahir. Naam. Dan kalau seandainya bukan karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan Allah Subhanahu wa taala, Naam, Allah Ta'ala memisahkan adanya ahlul batil dan adanya ahlul haq, niscaya apa? Niscaya semua manusia ini akan mengikuti para nabi. Walau fi dhahir, walaupun secara zahirnya. Wala yatamayyaz as-sadiq fi ittiba'ih. Dan tidak terbedakan orang yang jujur dalam mengikuti Rasulullah minal munafik, dari orang munafik. Enggak terbedakan apakah orang munafik atau orang jujur. Li'ana al-anbiya'a yattabi'una al-mu'min. Karena para nabi itu yattabi'uhumul mu'min, yang mengikuti mereka adalah orang mu'min, as-sadiq, yang jujur. Wa yattabi'uhumul munafiq al-kadzib, dan juga ada orang munafik yang mengikuti nabi, tapi tujuannya bukan untuk kebenaran, untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, karena mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wal ladzi yumayyiz hadza min hadza, dan orang yang bisa membedakan ini dan ini, orang yang munafik dan orang yang jujur, huwal ibtila wal imtihan, adalah adanya ibtila, itu ujian, wal imtihan, dan juga percobaan, adanya cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fasyada'idhu hiya allati na'am tubayyin as-sadiqin minal munafiqin. Maka syada'id itulah yang apa, syada'id kegentingan atau kesusahan, itulah yang akan bisa membedakan, menjelaskan na'am perbedaan antara orang yang jujur dalam dalam imannya dari orang-orang munafikin. Fa Allahu ja'ala a'da'an lil anbiya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan musuh-musuh bagi para nabi. Naam, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Sunnatullah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya para nabi itu memiliki musuh-musuh. Sebagaimana ahlul haq juga akan di hadapan mereka musuh-musuh dari kalangan ahlul batil. Naam. Barakallahu fikum, namun Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan pertolongan dan juga memberikan naam perlindungan serta dukungan kepada ahlul haq. Naam. Li hikmatin min ajli al-ibtila wal imtihan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh-musuh untuk para nabi dalam rangka di baliknya itu ada hikmah. Min ajli al-ibtila wal imtihan, dalam rangka menguji dan juga imtihan dan juga memberikan cobaan. Naam. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan seorang hamba yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seorang hamba itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dinih salaban. Kalau seandainya agama itu kuat, kokoh, tegar, tidak bimbang, tidak pelin-pelan dan semisalnya, apa? Syudida alaih, akan diperkuat juga ujiannya, barakallahu fikum. Jadi semakin imannya seorang itu semakin kuat imannya, semakin diuji dan ujian yang lebih berat, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, wa in kana fi dini riqatan, kalau seandainya di dalam agamanya itu ada kelembutan, dalam artian tipis, dalam artian tidak kuat, lemah, maka apa? Khufifa an, diperingan juga ujiannya. Yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya, barakallahu fikum, seperti itu. Namun perlu diperhatikan, perlu diketahui bahwasanya ujian yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya di balik itu. Naam. Liyamizallahu al-khabitha min at-thayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd. Hadhihi al-hikmah, inilah hikmahnya. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala, bi anna Allah ja'ala likulli nabiyyin aduwan, dengan cara Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap nabi itu seorang musuh. Syayatin al-insi wal jin, dari kalangan para setan. Nah, kalangan para setan. Dari kalangan apa? Setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan ins. Karena para setan itu adalah ajba'ul iblis, pengikutnya iblis. Nah, laknatullah alaih. Iblis itu adalah abul jin, kama anna Adam abul bashar. Iblis itu adalah bapaknya para jin, sebagaimana Adam juga apa? Abul bashar, barakallahu fikum, seperti itu. Namun perlu diketahui, adapun jin secara keumuman itu ada yang muslim, mukmin, kafir. Nah, sebagaimana manusia. Namun syaitan tidak ada naam sebutan lain kecuali itu adalah untuk orang-orang yang atau untuk syaitan atau naam dari kalangan jin yang kufur atau dari kalangan jin yang membangkang syaitan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun iblis cuma satu ya, yaitu yang telah naam menipu bapak kita Adam alaihissalam sehingga beliau keluar dari surga. Naam. Rayuan, bisikan daripada enam syaitan rajim, yaitu iblis laknatullah alaih. Wasyaitan huwa marid al-asi. Syaitan itu adalah marid yang senang pembangkang dan juga berbuat maksiat. Al-marid yang senantiasa membangkang, al-asi yang berbuat maksiat. Fakullu man tamarrada an ta'atillah, maka setiap orang yang dia membangkang dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, fa'innahu syaitanun, maka dia dijuluki dengan syaitan. Sawa'un kana min jin aw min al-ins, baik naam dia dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, pokoknya yang dia itu menentang dan berbuat maksiat, membangkang dari ketaatan Allah, Allah taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Hatta dawab, hingga dawab binatang ternak, al-mutamarridah, naam yang binatang ternak yang jahat, yang membangkang, yang tidak nurut dengan pemiliknya, itu sama syaitanan. Wa huwa min syaatas syai'i dastadda. Karena syaitanan itu diambil dari min nam, dari kata lafaz syata syai' idza syadda, apabila suatu itu mengeras atau membangkang. Aw min syatana idza ibtada'a, atau dari kata syatana apabila mana ibtada'a, apabila seorang itu menjauh dari kebenaran, menjauh dari al-haq, menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu syaitan. Nah, naudzubillah ya, sifatnya ngeri. Fa syaitanu yakunu min 'alamil jin wa yakunu min 'alamil ins, maka syaitan itu akan menjadi naam dari apa? Bersumber atau terwujudkan dari alam jin dan juga bersumber dari alam manusia. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yuhi ba'dhum min ba'din zukhrufal qaul. Naam. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qaul. Bahwasanya syaitan itu saling memberikan naam, mewahyukan sebagian mereka untuk sebagian yang lainnya, dalam artian membisiki. Zukhrufal qawul, dengan suara atau ucapan yang dihias-hiasi. Az-zukhrufil asl, az-zahab. Az-zukhruf pada asalnya adalah apa? Adalah az-zahab. Nah, apa itu az-zahab di sini maksudnya? Yaitu membuat orang itu pergi. Atau dalam artian apa? Menghias-hiasi dengan emas, semacam hiasan emas. Wa-zukhrufal qawul huwa al-qawul al-mawwah, al-muzawwar. Zukhfal qaul itu adalah ucapan yang dimuwah, yang dibikin apa? Yang dibikin samar, al-muzawwar, yang dibikin di dalamnya ada unsur penipuan. Nah, seperti itu. Li adli an yaghurul nas, dalam rangka agar menipu manusia. Tapi dengan apa? Dengan cara dihias-hias seperti emas tadi. Nah. Fal qaul al-muzakhraf. Nah, maka ucapan yang dihias-hiasi dengan apa? Dengan hiasan yang sangat tersembunyi dan tertutup, wal batil al mughallaf, adalah kebatilan yang disampuni. Bayangkan ini. Ucapan yang dihias-hiasi dengan ucapan apapun, nam ucapan yang dihias-hiasi dengan kebatilan itu apa? Wal batil al mughallaf, adalah kebatilan yang al-mughallaf yang disampuni. Kalau kebatilan disampuni, ditutup-tutupin, orang enggak tahu. Tapi lama kelamaan akan terbuka gitu loh ya. Naam. Wal batil al-mughallaf bisyai'in minal haq. Yaitu kebatilan yang disampuni dengan sedikit daripada kebenaran ini. Hati-hati. Jadi ucapan yang dimuzakhraf, ucapan yang bias-bias itu adalah apa? Adalah kebatilan yang disampuni dengan apa? Dengan kebenaran tersedikit. Nah, jadi orang itu melihat seakan-akan benar padahal keliru. Wa hadha min adhamil fitnah, ini termasuk fitnah yang sangat besar. Li'an al-batila law kana maksyufan ma qabil ahad. Nah, qabil ahadun. Dikarenakan kebatilan itu kalau seandainya maksyufan nampak, kelihatan niscaya apa? Tidak ada seorang pun yang menerimanya. Lakin idza ghutiya bi syai'in minal haqqi. Namun ketika kebatilan itu ditutup-tutupin, nam disampuli dengan sedikit dari kebenaran, fa innahu yaqbaluhu katsirun minan nas, maka kebanyakan mayoritas manusia itu menerimanya, menerima apa, menerima kebatilan tersebut karena bias-biasnya seakan-akan adalah kebenaran. Wa yankhadi'una bihadhihi az-zakhrafah, nam wa yakhda'una bihadhihi az-zakhrafah, dan mereka akhirnya menipu manusia, nam yankhadi'un, mereka saling menipu dengan apa, dengan hiasan ini. Fa huwa batilun fi suratil haq, yaitu bahwasannya ucapan yang muzakhraf, ucapan yang bias-biasnya adalah kebatilan dalam bentuk kebenaran. Kalimatu haqqin urida biha batil, itu terkadang juga termasuk itu. Kalimatu haqqin urida biha al-batil, ucapan yang benar tapi yang diinginkan padanya itu kebatilan. Nah, ya ucapannya benar, bagus. Nah, kita sebagai manusia harus hidup, nah, bermasyarakat, hidup bersamaan, hidup ini, tapi enggak bisa hidup itu kalau kecuali harus campur baur laki-laki dengan wanita contohnya. Akhirnya ikhtilat. Ya, kalimatu haqqin pertama tadi benar, tapi yang diinginkan ternyata ujung-ujungnya kebatilan. Agar diperbolehkannya ikhtilat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi mereka berdalilkan dengan surat atau ayat dalam surat Al-Hujurat itu. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum na'am syu'uban wa qabaila lita'arafu, katanya. Wahai manusia, kami telah menciptakan, kami telah menjadikan laki-laki dan perempuan berkobilah-kobilah, bersekte-sekte. Atau mereka berkubu-kubu dalam artian memiliki kobilah-kobilah tertentu. Nah, namun dibalik itu apa? Dibalik itu menurut mereka orang IM, ikhwal muslimin, misalnya kata mereka, lita'arafu, agar mereka ta'aruf, saling mengenal. Jadi tidak masalah campur baur itu enggak masalah. Laki-laki perempuan, kenalan, nah itu enggak masalah. Biar akrab dan terjalin apa? Ukhuwah katanya. Itu na'udzubillah ya. Kalimatnya benar, Al-Qur'an benar, ayatnya benar, tapi yang diinginkan kebatilan, na'udzubillah. Kalimatu haqqin urida biha na'am batil. Kalimat yang benar tapi yang diinginkan katanya adalah kebatilan. Barakallahu fikum, itu tidak diperbolehkan. Nah. Berikutnya, kata beliau di sini, "Naam walau syaa rabbuka ma fa'aluh," kalau seandainya Allah telah menghendaki, Rabb-mu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakan. Dalam artian apa? Dalam artian semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada seorang pun yang beramal dengan sebuah perbuatan melainkan itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Kehendak hamba, keinginan hamba itu tahta masyiillah, na'am tahta masyiatillah jalla wa ala, di bawah kehendak dan juga di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayasha Allah rabbul alamin, dan tidaklah kalian berbuat atau berkehendak melainkan itu semuanya di bawah kehendak Allah Rabb semesta alam. Dan kemudian Allah taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi kita ini ya barakallahu fikum, kita ini dan perbuatan kita ini dua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jangan sampai keliru dalam memahami kita dan perbuatan kita, kedua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahu qadirun ala man'ihim min dzalik. Allah mampu kalau menghalang-halang mereka agar tidak berbuat kebatilan, mampu. Perhatikan, lakinnahu syaa'a an yaf'alu min ajli ibtila' wal imtihan. Tapi Allah taala menghendaki agar mereka mengerjakan kebatilan tersebut dalam rangka apa sih? Dalam rangka ibtila' wal imtihan, menguji dan juga memberikan cobaan. Bagaimana mereka? Sabar atau enggak? Mampu enggak mereka? Nah, bagaimana mereka dalam ujian tersebut? Bergelimpangan atau enggak, ataukah kokoh imannya? Nah, ataukah kokoh imannya? Wa idza kana hadza ma'al anbiya. Kalau seandainya ujian yang seperti ini Allah taala terapkan, Allah taala berikan kepada para nabi, fa kaifa bi ghairihim minad du'ati ila Allah? Bagaimana dengan selain mereka? Para nabi ada diuji, apalagi yang selain mereka dari kalangan dai Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan duat, para dai yang menyeru jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tentunya lebih berat lagi, diberikan ujian jelas. Nah, ahlul haq ya, nah mansurun, senantiasa tolong insyaallah taala. Ya, tapi sabar. Wa ulama at-tauhid, dan bagaimana dengan para ulama at-tauhid? Fa atba'ul anbiya aidan yakunu lahum a'da'un min du'atil batil fi kulli zaman wa fi kulli makan. Maka pengikut para nabi itu juga pasti memiliki musuh-musuh dari kalangan apa? Dari kalangan dai ahlul batil di setiap waktu dan setiap tempat. Di setiap waktu dan setiap tempat. Hadza mustamirrun fil khalq, ini akan senantiasa terus-menerus ada pada makhluk, yang namanya ujian itu mesti ada. Ya kan? Naam. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang bagus amalannya, yang paling ikhlas amalannya, yang paling mencocoki sunnah amalannya. Nah, diuji. Kita hidup diuji. Naam. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakul amanna wa hum la yaftanun? Apakah manusia mereka menyangka, nah, bahwasannya mereka dibiarkan begitu saja kemudian tidak diuji? Nah, diuji. Semuanya akan diuji. Nah, itu. Barakallahu fiikum. Berikutnya kata beliau di sini, wa idza kana hadza min al-anbiya'i fa kaifa bi ghairihi min ad-du'ati ila Allah wa ulama' at-tauhid fa atba'u al-anbiya'i aidan yakunu lahum a'da'. Yakunu lahum a'da'un min du'atil batil fi kulli zaman wa fi kulli makan. Hadza mustamirrun fil khalqi wujudu du'atil haqqi wa ila janibihim du'atul batil fi kulli zaman wa makan. Yang seperti ini terus-menerus ada pada makhluk itu ya. Adanya para dai penyeru kebenaran, di sisinya, di hadapannya pasti apa? Ada dai, para dai penyeru kebatilan di setiap waktu dan setiap tempat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi bagaimana kita cara menghadapi mereka? Dihadapi dengan kesabaran, penuh dengan kesabaran, dan juga dihadapi dengan ilmu, jangan dengan kebodohan, sehingga al-batil ketika melihat ahlul haq di atas ilmu, mereka ketakutan. Kenapa demikian? Karena ahlul haq selama berpatokan dengan ilmu Al-Quran As-Sunnah, nah, tentunya mereka akan lebih takut karena dikhawatirkan terhujai. Nah, karena betapa banyak ahlul batil yang mereka menghafal Al-Quran, banyak. Betapa banyak ahlul batil yang mereka menghafal As-Sunnah, banyak yang hafal seperti itu. Tapi hujah tersebut apa? Bukan sebagai senjata untuk mereka, tapi malah mengenai mereka sendiri. Karena mereka tidak mengamalkan dengan hujah tersebut. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan hujah, menjadikan Al-Quran itu apa? Hujjatun lana la alaina. Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa? Al-Quran adalah hujjatan lana la alaina. Semoga Al-Quran itu hujah bagi kita dan tidak menghujai kita. Nah, seperti itu. Al-Amr Sani, perkara yang dua. Perkara yang pertama apa? Perkara yang pertama, sebagaimana sebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan, Hafizullah Ta'ala, kata beliau, tidaklah Allah Ta'ala mengutus seorang Nabi, melainkan Allah Ta'ala menjadikan musuh di dalamnya. Nah, sekarang perkara yang dua, wawal azib, yaitu perkara yang azib, perkara yang mengherankan atau menakjubkan, anna du'atul batil yakunu indahum ulum ini. Ternyata, yang kedua apa? Bahwasannya, para da'i ahlul batil mereka memiliki ilmu, wa indahum kutubun, bahkan memiliki kitab-kitab, wa indahum hujjatun, bahkan mereka memiliki hujjah-hujjah, argumen-argumen, yujadiluna biha ahlul haq, yang mereka fungsikan, mereka gunakan untuk membantah atau mendebat ahlul haq. Nah, sehingga perlu diketahui ya barakallahu fikum, kalau kita bukan tipe orang yang pintar debat, jangan sekali-kali kita melayani orang berdebat. Kenapa demikian? Karena nanti pengaruhnya besar dan berbahaya. Efeknya bagi diri kita, bagi diri ahlus sunnah wal jamaah, ketika dia tidak pandai debat atau dia lemah imannya, jangan sekali-kali mendekat dengan ahlul bid'ah wal dalal. Jangan. La tudalisu ahlal ahwa fa inna mudalasatuhum mumridatun lil qulub. Sebagaimana yang diucapkan oleh Ibn Abbas rahimahullah taala atau Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Paham ya? Naam, la tudalisu ahlal ahwa. Jangan kalian duduk-duduk kepada ahlul ahwa. Fa inna mudalasatuhum mumridatun lil qulub. Karena sesungguhnya duduk-duduk bersama mereka itu bisa menyakitkan hati. Apa maksudnya? Maksudnya semula kita berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, kemudian ketika duduk-duduk ahlu bid'ah wa dhalal, duduk-duduk dengan ahlu batil, mereka menyampaikan syubhat-syubhat, akhirnya kita terpancing, akhirnya kita merasa ragu. Ragu. Akhirnya hati kita sakit. Ternyata yang benar itu ana atau si fulan sih? Nah, seperti itu. Hati-hati. Nah, sehingga apa? Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis, na'am, Abi Umamah Sudair bin Ajlan radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma balla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah sekelompok kaum yang mereka itu tersesat. Bayangkan, sekelompok kaum mereka sesat yang dahulu mereka berada di atas petunjuk. Sebabnya apa? Illa utul jadal, melainkan mereka didatangi dari pintu perdebatan. Dalam artian debat kalah akhirnya bingung, stres. Nah, jangan. Kalau seandainya tidak mampu debat, tinggalkan. Kita meninggalkan mereka, kita meninggalkan ahlul batil bukan karena kita kalah, bukan. Tapi bagaimana kita berusaha menyelamatkan hati kita. Barakallahu fikum. Hati kita itu lemah. Sebagaimana diucapkan dalam sebuah ucapan. Nah, bahwasannya, innal quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Sungguhnya hati-hati itu lemah. Sedangkan syubha, itu syubhat, syubhat itu menyambar-nyambar. Barakallahu fikum. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki dua senjata yang sangat kuat. Dua senjata yang sangat naam, senantiasa beriringan terus. Apa itu? As-sabru wal ilmu. Dua senjata ini. As-sabru itu senjata yang kuat untuk melawan syahwat. Al-ilmu itu senjata yang kuat untuk melawan syubhat. Naam, karena dua penyakit ini apabila sudah ada pada manusia, menghampiri manusia, maka dikhawatirkan padanya suatu perkara yang bisa membinasakan. Asy-syubhat berbahaya. Asy-syahwah juga berbahaya. Tapi asy-syahwat, nah, dilawan dengan apa? Dengan as-sabr. Asy-syubhat dilawan dengan apa? Al-ilmu. Barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya, kata beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma ja'athum rusuluhum. Ketika datang kepada mereka utusan mereka, yakni al-kuffar, datang kepada orang kuffar, bil bayyinat, al-haqa'iq al-bayyinah, dengan kenyataan-kenyataan yang nyata, dalil-dalil yang nyata, wal ilmu nafi', dan ilmu yang bermanfaat, farihu bima indahum minal ilm. Mereka justru malah apa? Lebih bangga dengan apa yang ada pada mereka berupa ilmu. Bayangkan ini. Enggak mensyukuri, enggak mau kembali kepada ajaran para utusan mereka, ajaran para rasul mereka. Alladzi tawarathuhu an ajdadihim wa abaihim, yang mereka turun-menurun saling mewarisi dari apa? Nenek moyang mereka, nenek-nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, mbah-mbah mereka. Walladzi huwa, yang mana itu ada ibaratun an kutubihim wa an hujatihim allati tawarathuha, yaitu sebuah ungkapan tentang kitab-kitab mereka dan argumen-argumen atau hujah-hujah mereka yang mereka saling mewariskan. Barakallahu fikum, seperti itu ahlul batil. Jadi jangan sampai kaget ya, ahlul batil kadang punya ilmu, tapi ilmunya apa ilmunya? Nah, ilmu yang dimiliki ahlul batil itu insyaallah taala selama berhadapan dengan ahlul haq akan tumpul, akan terkalahkan. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Memang benar bahwasannya kebatilan itu akan hancur. Nah, qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Hancur. Nah. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa hadha waqi'ul an, inilah yang terjadi sekarang. Fakam fis saha min kutubi ahlil batil, betapa banyak di saha, apa saha itu? Di lingkungan, di masyarakat. Nah, di seluruh penjuru kitab-kitab ahlul batil, kakutubil jahmiyah, seperti kitab jahmiyah, pemikiran jahmiyah, pemikiran jahmul sofwan, wakutubil mu'tazilah, dan juga kitab-kitabnya orang-orang mu'tazilah, wasan ba'atwa al-mu'tazili, wakutubil asyairah, kitab-kitabnya orang asyairah, pemikiran menurut mereka nisbah kepada Abu Hasan al-Ash'ari, wakutubil syiah, dan bahkan kitab-kitab syiah banyak yang menisbahkan apa? Yang pelopor mereka, pemimpin mereka adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi itu. Nah, na'udzubillah ya. Ewa. Kam tisahah min kutubi ha'ula, betapa banyak di penjuru. Ya, berupa kitab-kitab mereka. Wa indahum hujajun, bahkan mereka memiliki hujah, argumen-argumen murakkabah yang tersusun, muzayyafah, yang terhias-hiasi. Nah, tahurul insan, yang bisa membuat manusia tergiur atau tertipu. Alladzi laisa indahu tamakkunun minal ilmi, itu orang yang apa? Perhatikan, orang yang tidak memiliki kemapanan, orang yang tidak memiliki kemapanan dalam ilmunya, itu dikhawatirkan terkena syubhat mereka. Barakallahu fikum. Jadi ini termasuk larangan ya, larangan kita agar tidak membaca kitab-kitabnya ahlul batil dan ahlul bid'ah. Jangan, karena dikhawatirkan kalau ilmu kita ini enggak kuat atau iman kita tidak kuat, dikhawatirkan kita tergiur akhirnya terjatuh dan mengikuti ajaran sesat mereka, na'udzubillah itu. Fa'ilmul kalam wa ilmul mantik i'tamaduh, maka ilmul kalam dan ilmul mantik yang mereka jadikan sandaran, waja'aluhu huwal ilmu as-sahih, dan mereka menjadikan ilmu mantik, ilmu kalam ini adalah ilmu yang benar, alladhi yufidul yakin, yang memberikan faedah yakin. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita keliru dalam melangkah, jangan sampai kita dalam keliru dalam menginjakkan kaki di dalam menuntut ilmu itu. Cari ilmu yang benar-benar apa? Yang benar-benar bersumber dari Al-Quran was Sunnah. Karena ilmu ketika bersumber dari Al-Quran was Sunnah, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang sangat berharga sekali. Dan perlu diketahui, Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah seperti ini semakin sedikit. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau berkata ya, barakallahu fikum, beliau berkata sebagaimana sebutkan dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Al-Jami', kitab Al-Jami', Imam Bukhari mengatakan apa? Mengatakan bahwasannya afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Perhatikan, fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Bayangkan ini, zaman Imam Bukhari beliau mengatakan seperti itu. Kita jauh dari zaman beliau, jauh sekali dari zamannya beliau. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang yang dia menghidupkan as-sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal. Artinya dalam artian sudah mati sunnah tersebut, mudah mati, terpendam kemudian dihidupkan kembali, diajarkan kembali, dihidupkan kembali, didakwahkan kembali. Itu yang paling afdal. Kemudian kata beliau, apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan. Bersabarlah kalian wahai para pemegang sunnah. Fa innakum aqallun nas. Karena sungguhnya kalian adalah manusia-manusia yang paling sedikit. Kita ini adalah manusia yang paling sedikit, ahlus sunnah wal jamaah paling sedikit dibanding dengan ahlul bidah wa dalal. Barakallahu fikum. Sehingga sedikit yang ini, paham? Sedikitnya kita ini kita manfaatkan dalam artian senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, hingga kita meninggal dunia nanti. Barakallahu fikum, seperti itu. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.